Ibaratnya gadis yang sedang dewasa, si cantiklah itu Wiraksini. Banyak orang ini mati lantaran harum baunya. Oh, Wiraksini gadis yang dipandang dari jauh, kelihatan lama. Ibaratnya gadis yang sedang dewasa, si cantiklah itu Wiraksini. Banyak orang ingin mati lantaran harta. Oh, Wiraksini dipandanglah dari jauh, kelihatan lama.